Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Qala su'ila rahimahullah. Beliau ditanya, "Idza ta'akhkhara rajulu an salatil janazah?" Jika seseorang terlambat mengikuti salat jenazah, li zihamin, karena ramai. Nah, ramai ya. Au li adatir ratibah, atau karena melaksanakan salat sunnah. Au li itmami fariidhah, atau untuk menyempurnakan salat yang wajib, mengqadha. Au ghairu dzalik, atau alasan-alasan lain. Falam yasri ma'aha, sehingga dia tidak bisa mengikuti jenazah. Walakinnahu adrakal janazata qabla an tudfan. Tetapi dia bisa menyusul jenazah sebelum dimakamkan. Hal yakunu musyian laha, yathbutu lahu ajrul musyi. Apakah dia termasuk orang yang melakukan proses mengikuti jenazah sehingga dia mendapatkan pahala ataukah tidak? Jadi barakallahu fikum, kalau menurut gambaran soal ini, ada sekarang pelaksanaan salat wajib di masjid, salat zuhur ramai. Kemudian ada seorang muslim yang meninggal setelah dikafankan, selesai semua dibawa ke masjid. Lalu disolatkan jenazah itu. Nah, pertanyaannya, ada salah satu jamaah yang tertinggal sehingga tidak mengikuti salat jenazah. Ada beberapa alasan, mungkin karena ramai begitu. Atau di sini disebutkan, atau karena dia melaksanakan salat sunnah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian dia sholat sunnah, jenazah baru datang. Sehingga orang mensholatkan sholat jenazah, dia masih sholat sunnah. Atau dia terlambat sehingga harus mengqadha beberapa rakaat, dia tertinggal sholat jenazah. Mafhum? Dia selesai melakukan atau melaksanakan kebutuhannya, menyempurnakan sholat sunnah, atau selesai mengqadha sholat, jenazah sudah dibawa ke kuburan. Terus dia ngejar, orang yang terlambat ini kejar ke kuburan. Ternyata masih mendapatkan jenazah belum dikuburkan. Mafhum? Belum dikuburkan, masih di apa namanya, masih di bawah atau masih di dalam kendaraan. Masih enggak, yang jelas belum dikuburkan. Nah, apakah dia dapat pahala atau tidak? Mafhum pertanyaannya? Qala fa ajaba rahimahullah, beliau menjawab, "Idza ta'akhkhara an salatil janazah," kalau dia terlambat tidak mengikuti salat jenazah, li ada'ir ratibah, karena melaksanakan salat sunnah rawatib, fa innahu la yuktabu lahu ajrul musalli, maka dia tidak mendapatkan pahala orang yang mensalatkan jenazah, li anna tarkar ratibati mungkin, karena meninggalkan salat sunnah rawatib mungkin, boleh. Fayumkinu an yuakhira ratibata hatta yarji'a minal janazah, mungkin atau boleh juga dia tunda pelaksanaan salat sunnah ratibah sampai dia kembali dari proses pemakaman jenazah. Wa amma man ta'akhara an hali udhrin, adapun orang yang terlambat salat jenazah karena uzur, waqad ata, dan dia juga sudah datang ke tempat pelaksanaan salat jenazah. Waharisa ala an yusyayi'a, dan dia juga berkeinginan kuat untuk memberikan tasyyi', mengikuti jenazah. Walakin hasalalahu mani'un, tetapi ada penghalang. Mungkin di jalan macet, atau na'am barakallahu fikum, ditangkap polisi karena lupa bawa SIM, atau hal-hal yang lain. Au taqaddama an-nasu hatta sallau 'alaiha wa kharaju biha ila al-maqbarah, atau kaum muslimin segera melaksanakan salat, setelah salat langsung dibawa keluar, kharaju biha ila al-maqbarah, dibawa keluar menuju kuburan. Fa dhahiru annahu yuktabu lahul ajru, zahirnya dia mendapatkan pahala. Li annahu nawa wa 'amila mastata'a, karena dia telah berniat dan berbuat semampunya. Wa man nawa wa amila mastata'a, barang siapa yang berniat baik dan dia berusaha semampunya, fa innahu yuktabu lahul ajru kamilan, maka dia mendapatkan pahala utuh dan sempurna. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal dunia sebelum hijrah atau di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah pasti mendapatkan pahala di sisi Allah. Walakin idza amkana, tetapi kalau dimungkinkan, an yusalli 'alaiha fil maqbarati falyusalli, kalau mungkin dia salat jenazah di makbarah, di kuburan itu, hendaknya dia mensalatkan jenazah di kuburan tersebut. Mafhum insyaallah jawabannya. Artinya kalau seseorang itu terlambat salat, dilihat kondisi dia punya uzur atau tidak. Pertanyaannya kan dapat pahala atau tidak. Sebenarnya dapat pahala atau tidak itu kita ketahui, tidak bisa dipastikan. Karena dapat pahala atau tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita bahas sekarang hukumnya di dunia. Hukumnya dia di dunia. Artinya kalau dia tertinggal salat jenazah karena tidak punya uzur, dia tidak mendapatkan pahala mensolatkan jenazah. Tapi kalau dia sudah berusaha, punya niat, semampunya dia lakukan, tapi tetap juga terlambat salat, zahirnya dia mendapatkan pahala mensolatkan jenazah. Walaupun tingkatnya berbeda dengan orang yang benar-benar mensolatkan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian orang tersebut tetap mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala mensolatkan jenazah, tetapi dia mendapatkan pahala karena turut menyaksikan pemakaman. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, Bukhari 1325. Muslim 945. Bukhari 1325, Muslim 945. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa orang yang mengikuti jenazah mendapatkan dua kirat. Pernah mendengar ya? Mendapatkan dua kirat. Satu kirat sebesar gunung Uhud. Pendapat yang paling kuat, kirat yang pertama karena dia mensolatkan jenazah. Kirat yang kedua karena dia turut menyaksikan pemakaman. Jadi kalau ingin dapat pahala yang sempurna, dia mensolatkan jenazah, setelah itu dia ikuti jenazah sampai turut menyaksikan pemakaman jenazah. Karena lafaz yang diucapkan Nabi Muhammad alaihissalam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha ila akhiril hadis. Kalau dalam kasus tadi seseorang terlambat salat jenazah sehingga tidak bisa mengikuti salat jenazah, bukan berarti sudah hilang kesempatannya untuk mendapatkan pahala, tidak, tetapi dia masih memiliki kesempatan mencari pahala dengan segera menyusul ke pemakaman kemudian turut menyaksikan pemakaman tersebut, maka insyaallah dia mendapatkan pahala qirat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Bisa difahami insyaallah, mafhum ya? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.